إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفذنا عزكم الله disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mufassir Al-Faqih Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah di dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah bahwasanya di antara contoh-contoh yang menunjukkan keindahan Islam, keindahan bimbingan Islam ialah al-islamu ya'ti bi islahid dini wa islahid dunia. Al-islamu ya'ti bil jam'i baina maslahatir ruhi wal jasad. Islam datang untuk mengadakan perbaikan agama dan perbaikan dunia. Islam datang membawa prinsip mengumpulkan antara kemaslahatan, antara maslahat rohani dan maslahat jasmani. Ini menjadi satu prinsip besar di dalam mensikapi dunia, dalam mensikapi dan mengarungi kehidupan dunia. Dan supaya terselamatkan dari berbagai macam kehinaan-kehinaan dunia, fitnah-fitnah dunia, perkara-perkara yang mengerikan yang ada dalam dunia. Mengumpulkan dua-duanya. Mengumpulkan antara islahuddin dan islahud dunia. Memperbaiki agama, memperbaiki dunia. Dan menggunakan dunia ini untuk kepentingan agama. Kita menggunakan dunia, kita beristianah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dunia untuk agama kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Qalam bin azakumullah, prinsip ini disebutkan dalam banyak dalil, dalam sekian banyak argumentasi. Kita semuanya tahu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita umat manusia, khususnya kaum muslimin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jelas menunjukkan tujuan diciptakan di muka bumi untuk ibadah kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Diperintah untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah yang diperintahkan kepada mereka semuanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita kewajiban beribadah kepada Allah, kewajiban beramal saleh yang semuanya itu untuk islahuddin, perbaikan agama. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan kita untuk makan dari usaha tangan kita sendiri. Yang saya bacakan beberapa riwayatnya pada kesempatan tadi pagi. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin secara khusus untuk juga memperhatikan islahud dunia, perbaikan dunia. Baik. Disebutkan dalam Al-Qur'an pada ayat yang tadi kita bacakan di Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Diawali dengan ibadah, ditutup juga dengan ibadah. Fa idza qudiyatish shalah, apabila telah selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka silahkan kalian tersebar di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, dan carilah fadilah-fadilah Allah Azza wa Jal, yakni rezeki dari Allah Azza wa Jal. Perintah untuk perbaikan dunia. Lalu Allah menutupnya dengan kalimat wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah Azza wa Jal yang banyak. La'allakum tuflihun, pasti kau akan beruntung. Ditutup dengan perintah berzikir supaya jangan melupakan Allah Azza wa Jal. Ini ibadah. Di awal dengan ibadah, ditutup dengan ibadah. Di tengah-tengahnya ada perintah untuk islahud dunia. Sehingga dua-duanya, perbaikan agama itu nomor satu, perbaikan dunia jangan dilupakan. Tapi ingat, dunia yang kita raih digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallah. Baik. Dalam kesempatan yang lain, Allah Azza wa Jal memberitakan kepada kita bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang halal bagi kita. Allah menciptakannya untuk kita semua, untuk kita nikmati, kita ambil kemanfaatan-kemanfaatannya. Di Al-Baqarah ayat yang ke-39 insyaallah, atau 32. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan untuk kalian, lakum, mubah, halal untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi. Maka semua makanan, semua minuman, semua pakaian, semua barang, semua perkara-perkara duniawiyah yang tidak ada unsur mara bahaya padanya, itu hukum asalnya adalah halal, mubah, dinikmati, diambil kemanfaatannya, diambil kemaslahatannya, selama tidak ada dalil yang mengatakan haramnya. Luar biasa. Kita dikasih lahan yang begitu luas untuk menikmati yang namanya dunia. Semua yang di muka bumi. Juga Allah Azza wa Jalla menghalalkan kita jual beli. Yang diharamkan adalah riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Juga di Al-Baqarah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka semua sistem jual beli, akad jual beli, transaksi jual beli, segala bentuk jual beli, hukum asalnya adalah halal selama tidak termasuk dalam kategori riba atau yang diharamkan oleh akad. Ini semua menunjukkan Allah Azza wa Jal memerintahkan kaum muslimin untuk memperhatikan sisi dunianya. Namanya islahud dunia. Baik. Argumentasi yang lain. Qarun yang dikenal sebagai ahlu dunia, yang memiliki harta yang begitu melimpah. Allah Azza wa Jal berfirman berkait dengan Qarun, وَابْتَذِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى nasibaka minad dunia. Carilah dengan harta benda yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Dengan harta dipergunakan untuk mengejar akhirat. Menggunakan harta benda untuk kepentingan akhirat. Allah mengatakan dan mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan engkau melupakan jatahmu, bagian kamu dari urusan dunia. Kepentingan pribadi, penuhi. Kepentingan keluarga, penuhi. Kepentingan anak-anak, penuhi. Kepentingan family, keluarga yang kita tanggung, penuhi. Menikmati dunia, silahkan. Berpakaian, makan, minum, dan segala macamnya. Yang mubah, silahkan. Tapi gunakan dunia kamu untuk mengejar darul akhirah. Dan masih banyak lagi ayat wa hadis dan sekian banyak argumentasi-argumentasi yang lainnya barakallahu fikum yang menjelaskan kepada kita semua tentang prinsip yang disebutkan tadi. Islam datang untuk memperbaiki agama, untuk memperbaiki dunia. Islam datang untuk kemaslahatan rohani dan kemaslahatan jasmani. Dan ingat, semua perkara-perkara duniawiyah dipergunakan, diperbantukan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengejar akhirat, dikarenakan itulah negeri abadi, tempat hakiki kita nanti di yaumul qiyamah. Ini prinsip mendasar. Dari sini barakallahu fikum, terkait dengan mensikapi dunia, bisa kita simpulkan bahwasanya dunia itu bukan maksud yang hakiki. Tapi dunia itu adalah wasilah. Sifatnya perantara. Sarana dan prasarana. Wajah. Yang bisa kita nikmati dan dengan itu kita menggapai keutamaan akhirat. Keutamaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk bisa mewujudkan prinsip ini, ada beberapa konsep-konsep, prinsip-prinsip mendasar yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin dalam bab ini. Terutama di dalam prinsip mengais rezeki. Prinsip mengais rezeki. Yang pertama ialah adanya prinsip talabur rizqi. Prinsip untuk mencari rezeki, mencari penghidupan, mencari dunia. Dengan sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya. Di sini Islam mengecam tindakan kaum muslimin yang berpangku tangan. Tidak ada usaha, tidak ada upaya. Islam mengecam tindakan sebagian muslimin yang hanya pandai mengemis. Pandai meminta-minta. Padahal dia punya kemampuan untuk berusaha. Saya bacakan dari riwayat ini. Sungguh kalau seandainya kalian, kata Rasul, mencari kayu bakar, lalu kamu ikat, kamu pikul di punggung kamu, lalu kamu jual, itu lebih baik daripada meminta-minta orang lain, mengemis kepada orang lain, diberi atau ditolak. Perintah untuk mengais rezeki. Larangan keras, dikecam dengan keras, tindakan meminta-minta. Ini konsep yang pertama. Ketentuan yang kedua, barakallahu fikum, ialah di dalam mencari rezeki, harus pilih-pilih. Yang dicari harus yang halalan thayyibah. Perkara yang mubah. Ini jelas. Sesuatu yang menjadi prinsipnya kaum muslimin. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentang sifat-sifat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan sifatnya adalah, wa yuhillu lahumu thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang thayyib untuk umatnya dan mengharamkan yang khabith, khabith yang jelek-jelek atas umatnya. Yang thayyib, yang halal dan thayyibah dihalalkan. Yang khabith, yang jelek, yang kecil, yang kotor diharamkan. Itu sifatnya Rasul. Sifatnya berita, ada unsur perintah. Diperintahkan untuk mencari yang halal-halal. Mencari yang mubah-mubah. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang thayyib dan beramallah dengan amal yang saleh. Perintah berusaha dan perintah beramal. Islahud dunia, islahud din. Ketika memerintahkan untuk beramal, untuk memakan perkara duniawi, disebutkan sifatnya. Minat thayyibat. Makanlah dari perkara-perkara yang thayyib, perkara yang halal, perkara yang mubah, jangan yang haram. Ini meliputi cara mencarinya. Cara mencarinya harus dari jalur yang halal, yang thayyib. Yang kedua, membelanjakannya, penggunaannya harus dalam perkara yang thayyib. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan usaha tadi dan untuk apa dia belanjakan. Ini harus yang halal yang thayyibah, mendapatkan rezeki dari jalur yang halal yang thayyib. Dia gunakan rezeki untuk perkara yang halal yang thayyib. Maka Islam mengecam semua cara-cara haram. Islam mengharamkan yang namanya riba. Transaksi-transaksi riba yang diharamkan dalam Islam. Islam mengharamkan yang namanya perjudian. Al-maisir. Dikatakan sebagai rizun min amali syaitan. Perkara haram termasuk amalnya syaitan. Itu perjudian. Islam juga mengharamkan yang namanya pencurian. Dengan berbagai macam modusnya. Entah dikasih nama pencurian, entah dikasih nama korupsi, entah dikasih nama apapun. Islam mengharamkan segala bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini semuanya untuk menegaskan prinsipnya harus halal dan thayyibah. Islam enggak menghalalkan segala cara. Islam hanya menghalalkan cara-cara yang thayyib, yang baik-baik saja. Yang haram-haram, maaf. Cara-cara haram, dilarang. Penggunaan untuk perkara-perkara yang haram, dilarang. Prinsip yang ketiga ialah upaya untuk menjaga kemaslahatan dunia ini. Prinsip-prinsip, konsep-konsep untuk menjaga al-hifab ala maslahatil jasad. Ini saya bikin global. Menjaga, upaya untuk menjaga kemaslahatan jasmani. Upaya untuk menjaga kemaslahatan dunia kita. Perlu dijaga. Apa dibiarkan ya Pak? Dijaga. Cara menjaganya itu dengan konsep-konsep syar'i. Dalam Islam barakallahu fikum, upaya untuk melanggengkan kenikmatan Allah, upaya untuk melanggengkan rezeki dari Allah, upaya untuk melanggengkan dunia yang kita miliki, itu justru dengan cara-cara yang syar'i. Semuanya mengandung unsur dan nilai ibadah kepada Allah. Upaya pertama, dengan cara at-tawakkulu 'ala Allah. Dengan cara bertawakal kepada Allah. Tawakal ketika mencari rezeki. Tawakal ketika berupaya, berusaha mencari rezeki. Bertawakal penuh kepada Allah terkait dengan kelangsungan rezeki tadi. Pasrahkan semua kepada Allah. Jangan lupa, prinsip Islam yang namanya tawakal pasti bergandengan dengan ikhtiar. Itu wajib. Makanya ikhtiar bukan di poin-poin pertama tadi. Tawakal. Tawakal dikatakan itu kunci terbukanya pintu rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra tadhu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini sahih riwayatnya, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan memberi rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pagi hari terbang keluar sarangnya dalam keadaan lapar. Sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Burung apakah nyimpan sesuatu di sarangnya? Nyimpan duit barangkali? Nyimpan bahan makanan pokok barangkali? Tidak. Burung itu simbol ketawakalan yang sangat tinggi. Yang dimaukan sekarang si tawakalnya, bukan kayak burungnya. Kalau kayak burung, tinggal disangkar nanti. Tawakalnya. Kalau seandainya kalian, kata Rasulullah SAW, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Itu Rasul yang menjanjikan. Pasti Allah akan beri kamu rezeki. Pasti. Harus dengan tawakal. Yang namanya tawakal itu ialah kejujuran kita di dalam bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Jujur menyerahkan semua perkara kita kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam upaya menandakan kemaslahatan atau menolak kemadharatan. Semuanya pasrahkan semuanya kepada Allah. Upaya pertama tawakal. Cara untuk melanggengkan rezeki dan dunia. Bahkan membuka pintu-pintu dunia yang lain dengan tawakal. Upaya kedua ialah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Semakin dia bertakwa, semakin mudah bagi dia untuk mengais rezeki. Barakallahu fiikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Teruskan. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Digandingkan dengan tawakal, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Ada tawakal, ada takwa. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menjadikan untuknya solusi yang terbaik dari semua masalah dia, makhraj. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di luar nalarnya manusia. Di luar kejeniusannya manusia. Datang tuh rezeki. Dan Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi dia. Hasbuh ay kafihi. Nah kalau Allah yang menjamin mencukupi dia, apa ada yang khawatir miskin? Apa ada yang khawatir fakir? Apa ada yang khawatir kekurangan? Jangan khawatir. Allah maha kaya. Allah maha kuasa. Allah maha segala-galanya. Allah yang mencukupi kamu. Dengan apa ini? Dengan takwa. Justru dengan semakin semangat beramal saleh, semakin giat beribadah kepada Allah, semakin lapang rezekinya. Itu prinsip Islam. Barakallahu'alaikum. Berarti jelas. Ada islahuddin, ada islahuddunia, perbaikan agama, perbaikan dunia. Dunianya ini dilanggengkan dengan prinsip agamanya, dilanggengkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi pas Ramadan, barokahnya lebih banyak lagi. Karena Ramadan, puasa, dan segala macam yang dibimbingkan selama Ramadan, apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Wa taqwa termasuk sebab atau kunci datangnya rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Mau tambah lagi yang lain? Apa cukup dengan dua upaya ini? Cukup dengan dua upaya. Karena takwa makna yang sangat luas. Meliputi semua perintah-perintah agama dilaksanakan. Larangan-larangan agama ditinggalkan. Takwa Allah. Ini konsep yang ketiga. Loh, kok yang ketiga ya, Pak? Ketiga dari prinsip-prinsip kita dalam sikapi dunia tadi. Al-hifab ala maslahatid dunia wal jasad. Upaya untuk menjaga kemaslahatan jasmani, kemaslahatan duniawi kita. Dijaga dengan prinsip-prinsip islami. Dijaga dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dijaga dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Konsep yang berikutnya. Di dalam mengarungi kehidupan dunia, barakallahu fikum, adalah, di samping ini semua, konsepnya ialah al-qana'ah. Konsepnya adalah al-qana'ah. Hadza muhimun jiddan. Yang namanya al-qana'ah ialah al-iqtina' bima ataahu Allahu minad dunya. Merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan untuknya dari perkara dunia ini. Cukup. Itu qanaah. Yang namanya qanaah di dalam hati. Di sini. Jiwa dia merasa tenang, merasa damai, merasa cukup dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya dari perkara-perkara duniawi ini. Al-qanaah. Ini kunci dari semua yang ada. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah yang namanya kecukupan, bukanlah yang namanya kekayaan itu dengan banyaknya materi. Tetapi yang namanya kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati. Ghina nafs. Barakallahu. Yang namanya ghina nafs, kecukupan hati, itulah yang namanya qanaah. Melatih diri untuk bisa qanaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah aflaha, telah beruntung, telah bahagia, sukses orang yang masuk Islam. Harus muslim dulu, Pak. Waruziqa kafafa. Dan diberi rezeki yang cukup. Yang namanya kafaf, cukup. Tidak kurang, tidak lebih banyak. Cukup. Dan waqanna'ahu Allah bima ata. Allah jadikan dia qana'ah atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini kuncinya. Yang namanya merasa cukup dengan qana'ah. Hilatih barakallahu fikum. Ketahuilah bahwasanya limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Ketika ada yang kurang atau ada yang lebih dari semestinya akan bisa merusakkan kita. Maka tatkala kita dikasih limpahan rezeki yang sedikit, disyukuri qanaah, itu yang terbaik buat kita. Bukan perkara yang mustahil, bisa jadi kalau seandainya Allah limpahkan kepada kita rezeki yang begitu banyak, justru kita tidak bisa syukur nikmat. Ketika Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita rezeki yang sedang, qanaah, disyukuri, cukup. Itu yang terbaik untuk kita. Ketika Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita rezeki yang lapang, harta yang banyak, syukuri. Qanaah juga. Tuh, kaya kok qanaah? Iya, dikarenakan orang yang kaya pasti di atasnya ada yang lebih kaya lagi. Hah? Yang paling kaya satu talaga ini masih ada yang lebih kaya daripada dia. Yang paling kaya Majalengka ini. Ada yang lebih kaya dari dia. Ada yang kaya satu Indonesia ini. Ada yang lebih kaya daripada dia. Tidak ada kelas itu. Walaupun dia merasa hartanya sangat melimpah ruah. Syukuri. Dan harus qanaah juga. Itulah yang terbaik. Harta segitu itulah yang insya Allah terbaik buat dirinya. Ini penting. Sikap qanaah. Dilatih dalam jiwa. Ketika seorang muslim memiliki sikap qanaah. Dalam kondisi apapun dia akan tegar. Dalam kondisi apapun dia akan lurus. Ketika diuji dengan kemiskinan. Tegar. Tidak akan berkeluh kesah. Tidak akan patah hati. Tegar. Qanaah. Ketika diuji dengan kemakmuran. Dengan rezeki yang lapang. Syukur dia. Qanaah. Barakallahu. Ini fungsinya qanaah. Maka dimasukkan dalam prinsip. Dalam mengalami kehidupan dunia ini. Qanaah akan menahan orang dari serakah. Qanaah akan meredam seseorang dari sikap serakah. Qanaah bisa meredam seseorang dari perkara-perkara yang haram dengan qanaah. Kemudian barakallahu fikum konsep yang berikutnya dalam mengarungi kehidupan dunia ini ialah kasratul infaqi wassadaqah. Memperbanyak infak dan sedekah. Ketika ada kelebihan harta, digunakan untuk kepentingan akhirat. Digunakan untuk kemaslahatan agama dan ibadah kita. Yang namanya harta benda, ibadahnya adalah infak dan sedekah. Ketika harta kita sudah mencapai, termasuk harta yang terkena zakatul mal, sudah mencapai nisabnya, mencapai satu haulnya, keluarkan zakat malnya dengan sepenuh hati. Dengan bimbingan Islam. Dan jangan lupa dengan yang namanya sedekah, sedekah dan infak-infak yang sunnah-sunnah. Dan terutama infak-infak dan sedekah, sedekah yang sifatnya jariah. Sangat banyak pahala. Hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang insan meninggal dunia, maka terputus semua amal-amalnya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Yang kali pertama disebut adalah sedekahun jariyah. Dikatakan jariyah, dikatakan pahalanya terus mengalir. Walaupun dia telah wafat. Inilah yang betul-betul bermanfaat untuk kita. Dan dibahas tadi pagi, harta benda kita yang sesungguhnya adalah ini. Apa yang telah kita makan dan habis, itulah harta kita. Apa yang telah kita kenakan dan usang, itulah harta kita. Dan apa yang kita infakkan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Ada banyak tersisa di dunia ini, hanyalah harta milik ahli waris. Malukum ma qaddam wa malu waritsikum ma akhar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta kamu yang telah kamu gunakan, sementara harta ahli waris kamu yang kamu tinggalkan. Ketika Rasul menanyakan kepada para sahabat, ayyukum malu waritsihi ahabba ilaihi min malih, siapa di antara kalian yang harta ahli waris lebih dia suka dari hartanya sendiri? Sesungguhnya ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabba ilaihi min mali warithih. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kita melainkan lebih suka hartanya daripada harta ahli warisnya. Maka Rasul mengatakan, maluhu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hartanya apa yang telah dia gunakan, harta ahli warisnya apa yang dia tinggalkan. Harta yang sedang kita tumpuk sekarang ini, yang diberangkas-berangkas itu punya ahli waris. Yang punya berangkas. Yang di dompet-dompet itu punya ahli waris. Harta kita yang sesungguhnya, yang telah kita gunakan. Oleh karena itulah, dianjurkan untuk menggunakannya dalam perkara-perkara yang mubah, yang halal dan thayyibah, dan digunakan untuk perkara-perkara akhirat. Kalau tidak, maka sia-sia belaka. Sudah kita buang harta kita, tidak ada gunanya di akhirat nanti. Barakallah. Infak dan sedekah. Dan subhanallah. Justru dengan infak dan sedekah ini pula, barakallahu fikum, harta kita itu semakin barokah, semakin melimpah. Dengan apa ini? Dengan infak dan sedekah. Diganti semua itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa inna Allah yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Diganti dengan yang lebih baik, atau nanti diganti di yaumul qiyamah dengan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sia-sia dari yang namanya infak dan sedekah itu. Baik. Selebihnya silakan diputar ulang kajian pekan yang lalu terkait dengan masalah konsep dalam beribadah. Itu kelanjutan ini. Nah, di reply nyambung dengan yang sekarang ini. Semua konsep-konsep ibadah tadi itulah yang akan mendatangkan maslahat agama dan membuahkan maslahat duniawi dengan baik, barakallah. Baik. Kemudian setelah itu ialah kita harus meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita hancur dengan dunia. Ini poin terpenting yang baru sampaikan sekarang. Supaya kita bisa mensikapi dunia dengan baik, mendapatkan dunia dengan baik, menikmati dunia dengan benar dan baik, tinggalkan segala sesuatu yang dengan itu kita akan hancur dengan dunia. Apa itu yang kira-kira ya? Sebutkan sebelumnya sudah ya. Yang pertama ialah kalau sampai ada yang namanya tanafus. Al-munafasah. Adanya persaingan dalam mencari yang namanya dunia. Yang namanya al-munafasah itu persaingannya dengan tanpa memperhatikan halal ataukah haram. Munafasah umum. Ada munafasah yang baik, ada munafasah yang buruk. Munafasah yang baik namanya fastabiqul khairat. Munafasah yang buruk yang banyak dikecam dalam Islam. Munafasah. Itu yang disebutkan oleh Rasul ketika kita bacakan hadis Amr bin Auf. Ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu diutus Rasul ke Bahrain untuk mengambil upeti tadi. Datang membawa harta Bahrain yang sangat banyak. Mendengar kabar itu, sahabat Ansar sengaja subuhan dengan Rasul. Kita catat baik pesannya Rasul. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya terkait dengan harta upeti Bahrain yang banyak itu. Beliau mengatakan, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dengan harta ini. Wa amilu ma yasurrukum, silakan kamu berangan-angan dengan yang menyenangkan kalian dengan harta ini. Ini lafaz menunjukkan bolehnya untuk islahud dunia. Memikirkan perbaikan dunia. Beliau bersilakan. Gembira, silakan kamu bergembira dengan dunia ini. Silakan kamu memiliki planning-planning yang menyenangkan dengan dunia ini, silakan. Rasul hanya mengingatkan, memberikan kewaspadaan, warning, dan mengingat. Beliau mengatakan, fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang saya khawatirkan, dunia ini akan dilimpahkan kepada kalian. Dibukakan untuk kalian. Kama pusitat alaman kana qablakum, sebagaimana telah dibukakan, dilimpahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Rasul mengingatkan, fatana fasuha kama tana fasuha fatuh ligakum kama ahlaka. Akhirnya nanti kalian bermunafasah, bersaing untuk mendapatkan dunia, sebagaimana umat sebelumnya bersaing mendapatkan dunia. Maka dunia pun menghancurkan kalian, sebagaimana menghancurkan umat-umat itu. Ini yang diwaspadai. Ini yang harus ditinggalkan. Jangan sampai terjatuh pada munafasah. Persaingan yang ketat hanya untuk mendapatkan dunia dengan tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Itu yang membinasakan. Planning boleh. Memperbaiki boleh. Mengembangkan boleh. Tetapi ada jalurnya. Harus pada batas-batas halalan thayyibah. Tidak boleh ada yang namanya munafasah tadi. Tinggalkan munafasah. Selamat insyaAllah dari bahaya laten dunia. Tapi ketika sudah terjatuh dalam yang namanya munafasah, maka ujungnya adalah halak. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Tinggalkan munafasah. Yang kedua, tinggalkan yang namanya Allah. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Sebab inilah yang dikecam dalam Islam. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian memperbanyak dunia hingga kamu masuk kuburan mati. Nyala kaul. Barakallahu. Rasulullah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta-harta kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang yang merugi, khasir. Apa yang dikecam sekarang ini? Hartanya atau anaknya? Hah? Yang dilarang adalah lahu. Ketika anak tadi, harta tadi melalaikan kita dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kumpulkan dua-duanya. Ada upaya islahuddin, ada islahuddunya. Perbaiki agamamu dengan ibadah, dengan amal soleh dan ketaatan. Perbaiki duniamu. Tapi dengan prinsip-prinsip tadi, jangan sampai melalaikan agama. Ancamannya keras. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, yang terlalaikan oleh harta dan anak-anaknya, maka dia adalah orang yang rugi. Rugi dunia, rugi agama, rugi di akhirat. Tinggalkan yang namanya lahu. Terlalaikan dengan yang namanya dunia. Ini ikhwan, ditinggalkan semuanya. Barakallah. Inilah insyaAllah ta'ala yang akan bisa membuat kita menikmati dunia tetapi selamat dari bahaya-bahaya laten dunia. Yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Yang menyelamatkan kita dari kehancuran karena dunia. Yang menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan karena dunia. Dunia takluk di depan kita semuanya insya Allah. Tujuan kita satu. Untuk beribadah kepada Allah. Itu intinya. Dunia adalah wasilah, sarana dan prasarana. Tujuannya untuk kesana. Silakan dinikmati dunia. Tapi semuanya untuk kepentingan akhirat. Silakan dicari yang namanya dunia. Tapi semua itu untuk investasi harta pribadi kita. Dia menukia masyarakat. Dengan memperbanyak infak-infak dan sedekah. Barakallahu. Ini secara global di mana bina azakumullah. Terkait dengan masalah. mensikapi dunia. Dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Islahud dunia. Wa islahud din. Dan menggunakan dunia untuk kebaikan agama. Ini adalah keindahan Islam. Dan konsep Islam yang bagus. di dalam sikapi dunia yang ada. Baik. An-nasu fi hadhil mas'alah salana. Umat manusia dalam bab ini ada tiga. Setelah dicek, diteliti, ternyata tidak semua kaum muslimin menerapkan prinsip ini. Ternyata ada yang kebablasan. Entah pada poin pertama atau pada poin yang kedua. Ketika diklasifikasi, ada tiga jenis orang dalam masalah ini. Yang pertama ialah seseorang yang fokusnya hanya pada agamanya. Islahuddin, perbaikan agama. Tidak pernah memikirkan sedikit pun yang namanya dunia. Tidak menggubris sedikit pun yang namanya harta benda. Tidak pernah mengurusi dirinya, atau mengurusi keluarganya, atau mengurusi anak-anaknya, atau mengurusi yang dia tanggung. Bahkan mungkin dia mengharamkan dunia atas dirinya dengan alasan perbaikan agama. Ini penyimpangan. Ini menuju kepada aroma rohbaniyah, kependetaan. Meninggalkan yang namanya dunia. Alasannya ibadah. Alasannya beramal soleh. Alasannya ketaatan kepada Allah. Alasannya akhirat. Lupa dengan dunia. Dikecam berhabis. Warahdaniyatan ibtada'uha, kata Allah. Dan prinsip rohdaniyah mereka bid'ahkan. Mereka ada-adakan sebagai perkara bid'ah. Ibtada'uha. Allah tidak mensyariatkan yang demikian. Barakallah. Ini dikecam dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Ketika ada sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang terdengar khabarnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika di malam hari menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, ketika siang hari dihidupkan siangnya dengan puasa, malam qiyamul lail, pagi puasa, terus demikian. Terdengar itu khabar sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terdengar, dipanggil. Apa benar kamu demikian? Betul ya Rasulullah. Maka Rasul menasihatkan kepada dia terkait dengan baca Quran di malam hari. Bacalah Quran khatam satu bulan sekali. Saya masih kuat ya Rasulullah. Bacalah Quran khatam Al-Quran dalam 3 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Bacalah Al-Quran. Khatam Quran dalam 7 hari. Dalam 3 hari. Wah. Yang paling terakhir. Terkait dengan masalah puasa. Hendaklah engkau berpuasa. Dan berbuka puasalah dalam 1 bulan 3 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Puasalah 2 hari. Buka 1 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Puasalah 1 hari. Buka 1 hari. Itu puasa Nabiullah Daud. Dan itu yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Diperintahkan kum wanam, tidurlah kamu dan bangunlah kamu qiyamul lail. Ada tidurnya, ada bangunnya. Wah, itu semuanya barakallahu fikum supaya jangan sampai kaum muslimin terjatuh dalam tindakan rahbaniyah atau bahasa yang lainnya tindakan tabatul, supaya mereka juga memikirkan yang namanya dunia. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda, suatu kali main ke rumah saudaranya Abu Darda ini, didapati sedang di luar rumah. Dia mendapati istrinya mutabazilah, tidak terawat. Dikatakan, kenapa kamu kok tidak terawat seperti ini? Katanya sang istri, saudara kamu Abu Darda tidak perlu dunia. Dia enggak butuh sama dunia. Kenapa kok demikian? Di malam hari qiyamul lail, siang hari puasa. Yang kalah aku istrinya. Nah ya, malam hari qiyamul lail, siangnya puasa. Ya nganggur. Mutabazil. Ditunggu oleh sahabat Salman. Ketika datang sahabat Abu Darda melihat saudaranya datang disambut. Disiapkan jamuan, dikasih suguhan-suguhan makan. Silakan dimakan. Kata sahabat Salman, la kul, kamu makan dulu. La akul hatta takul, aku tidak bakal makan sampai kamu yang makan. Nah, menghormati tamu, maka hatta lewatannya. Dan sahabat Salman menginginkan menginap di situ. Nginap di rumah itu. Ketika malam harinya ketika mau tidur, sahabat Abu Darda bangkit, mau qiyamul lail, ditahan. Enam, tidur. Bangkit lagi, tahan lagi, tidur. Tidur. Tidur sampai menyisakan sepertiga malam terakhir. Al-ankum, sekarang kamu bangkit. Sekarang kamu bangun untuk qiyamul lail. Kemudian disampaikan nasihat oleh Rasulullah Farisi radhiyallahu taala anhu wa arda. Inna li nafsika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo wa li zuwarika 'alaika haqqo fa'ti kulli haqqin haqqo. Diri kamu ada hak atas kamu. Keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Tamu-tamumu ada hak yang harus kamu tunaikan. Maka berikanlah hak itu kepada masing-masing yang punya hak. Nah, kalau kamu malam hari qiyamul lail, siang harinya puasa, kamu tidak memberikan hak untuk diri kamu. Dan kamu menelantarkan istrimu. Istri kamu juga punya hak. Hak lahir dan apa? Dan batin. Tamu-tamu kamu juga punya hak. Yang harus kamu jamu. Yang kamu temani dia dalam jamuan. Tunaikan hakmu. Keesokan pagi dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Itu kejadian. Rasul mengatakan, Sadaqa Salman. Betul apa yang disampaikan Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Sehingga Islam mengecam yang namanya tabatul. Rohbani. Semata-mata ibadah tidak memperhatikan yang namanya dunia. Itu tindakan yang dikecam. Bahkan kalau sampai pada tingkat barakallahu fikum menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang dia tanggung, menelantarkan dirinya, menelantarkan keluarganya, menelantarkan anaknya, itu justru perbuatan dosa. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis dalam sabdanya, kata Rasulullah alaihi wasallam, kafa fil mar'i ithman ayyudhi'a man yaqut. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung. Disia-siakan, telantarkan. Anaknya enggak diurus, mau makan enggak makan. Los. Para mikir. Keluarganya dibiarkan terkatung-katung, enggak diurus bagaimana nafkahnya. Kenapa? Alasannya ibadah. Kenapa? Alasannya beramal soleh. Kenapa? Alasannya mengejar akhirat. Maaf, Anda telah salah. Maaf, Anda telah menyimpang. Maaf, Anda telah berdosa dengan ini. Darulah. Nah, ini yang pertama ya. Tidak tepat. Ada lagi tipe yang kedua. Lawan daripada itu. Kalau tipe yang pertama sibuk dengan agamanya, yang ini sibuk dengan dunianya. Hanya memikirkan dunia dan dunia. Tidak peduli halal ataukah haram. Munafasah terjatuh. Ngurusi dunia. Tidak memikirkan yang namanya ibadahnya. Dan memikirkan amal solehnya. Ketaatan dia kepada Allah. Terlalaikan dengan dunianya. Bahkan sampai pada tingkat terjangkiti penyakit al-hirsu ala dunia. Ambisi mengejar dunia. Ini juga salah. Dikarenakan dia terjatuh dalam penyakit yang membahayakan. Penyakit hubbud dunia. Cinta dunia. Membinasakan. Sekian banyak ayat yang telah kita bacakan di awal. Sekian banyak hadis yang kita bacakan di awal. Yang mencela dunia. Menghinakan dunia. Dunia sebagai perkara fitnah. Menghancurkan dan segala macamnya. Ditujukan kepada yang semacam ini tipenya. Orang-orang yang hanya memikirkan dunia lupa dengan ibadah. Kita camkan baik-baik satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dan beliau mengatakan hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan. Ma zi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i. Alal mali wasyarafi lidinih. Belum menggambarkan. Tidaklah. Dua ekor serigala lapar. Dilepaskan di sekawanan domba. Itu lebih merusak domba-domba tadi. Daripada ambisi seseorang. Atas harta dan kedudukan. Yang merusakkan agamanya. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan ambisi mengejar harta, ambisi mengejar tahta diumpamakan seperti dua serigala lapar. Kita bayangkan, serigala itu hewan yang paling suka dengan daging domba, macam antum. Serigala juga senang enggak itu? Sampai dikasih perumpamaan serigala berbulu domba untuk mengecoh domba-domba tadi. Serigala ini paling suka dengan daging domba. Ada domba, langsung air liurnya menetes. Siap menerkam domba-domba tadi. Lah ini serigalanya lapar. Sedang latar-latarnya. Dan tidak cuma satu ekor. Serigalanya ada dua ekor yang sama-sama lapar. Bisa anda bayangkan kira-kira puas apa enggak puas ini. Wong enggak lapar aja puas. Apalagi lapar. Satu ekor saja. Mengerikan. Apalagi dua ekor. Dua ekor serigala yang kelaparan ini. Dilepaskan di sekawanan domba-domba. Disebutkan dalam lafaz yang lain, laisa laha ra'iyah, yang tidak ada pengembalanya. Dalam satu ruangan, satu kandang yang berisikan 15 ekor kambing yang kamu pelihara selama ini, di tengah-tengahnya dilepaskan dua serigala yang lapar. Kira-kira apa yang terjadi? Pemandangan yang begitu sadis. Pembantaian serigala kepada domba-dombanya. Dimakan, dicapit-capit. Mengerikan. Domba-domba tadi hancur. Binasa. Mati. Capit-capit. Oleh serigala tadi. Mengerikan. Rasulullah SAW menggambarkan. Ambisi seseorang. Ada kata-kata ambisi. Hirsun. Ambisi seseorang mengejar harta, serigala lapar. Ambisi seseorang mengejar tahta, serigala lapar yang kedua. Tapi kali ini tidak merusak domba. Ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta, itu merusakkan agama. Lidini, menghancurkan akidahnya, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan prinsipnya. Menghancurkan agamanya dengan ini semua. Binasa dia. Disebutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini tipe yang kedua tadi. Yang hanya memberikan dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, tidak peduli halal, haram, yang penting dunia. Tidak peduli nerjang larangan agama atau tidak, yang penting dunia. Tidak mikiri yang namanya ibadah. Walasih. Sholat, ya kalau sempat. Puasa, kalau gak mengganggu. Selebihnya, dunia. Inilah yang dikecam. Dan karena fitna azakumullah, pada umumnya, ghalibu bani Adam, hakada af'aluhum. Umumnya anak Adam, demikian perbuatannya. Banyak yang terlalaikan dari yang namanya dunia, masing-masing dengan kadarnya sendiri. Seperti yang dibawakan tadi, dunia itu dikecam, dunia itu dinyatakan rendah dan hina, bukan pada zat dunianya, bukan karena tanah dan buminya, bukan karena gunung dan lautannya, bukan karena danau dan sungainya, bukan karena pohon-pohon dan tanaman-tanamannya, bukan karena orang dan hewan-hewannya. Itu semuanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dunia tercela dikarenakan perbuatan Bani Adam di dunia ini, yang pada umumnya tersibukkan dengan dunia, lalai dengan akhiratnya, sehingga dikecam karena perbuatan hamba. Maka yang bagus, prinsip yang jelas, lurus, maslahat, apa yang terangkan tadi, mengumpulkan dua-duanya, islahud din wa islahud dunia, memperbaiki agama dan juga memperbaiki dunia, tapi dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diterangkan tadi. Dengan itu insyaallah akan terselamatkan dari berbagai macam mara bahaya dunia. Kita agamanya bagus, ketaatannya lanjut, ibadah terus berjalan, takwa semakin tinggi, dunia juga lancar. Diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahuwataala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum minta apa ini sekarang? Akhirat saja atau dunianya? Dunianya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu. Sekarang masih kehidupan dunia ini. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan pada dunia ini, kebaikan pada akhirat kita nanti, dan jagalah kami dari api neraka. Juga doa yang lain yang dicontohkan oleh Rasul, yang kita panjatkan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati alladhi ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjagaan bagi urusanku. Perbaikilah duniaku, padanya ada kehidupanku. Perbaikilah akhiratku, yang kesanalah aku akan kembali. Mohon kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Maka akan menjadi muslim yang terbaik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada satu yang mau saya sampaikan, tapi tak lihat jamnya dulu ya. Jam berapa itu? Jam 5:15. Oh, saya bawa HP. Kenapa gini-gini? Nah, jam 5:16. Tanya jawab atau satu lagi yang mau saya sampaikan? Saya panjang loh ya. Gak apa-apa. Saya setengah 6 ya. Sampai jam 5:30. Nah, penjelasan dari Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, setelah membawakan penjelasan tadi bahwasanya dunia dicela bukan karena zatnya tapi dikarenakan perbuatannya Bani Adam, beliau membawakan faedah pentingnya, klasifikasi ahlu dunia. Kata beliau rahimahullah, wa qasama banu adama fid dunya ila qismain. Bani Adam di dunia ini terbagi dua. Ahadihima man ankara ayyakuna lil ibadi ba'da dunya darun lis thawabi wal iqab. Yang pertama, suatu kaum yang mengingkari kalau hamba-hamba ini setelah kehidupan dunia ada negeri yang lain untuk pahala dan hukuman. Ini yang pertama. Yakni orang-orang yang betul-betul duniawi. Betul-betul yang dia pikirkan dunia dan dunia, bahkan mengingkari adanya akhirat. Mereka lah yang dimaksudkan oleh ayat Allah Azza wa Jal. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Yunus ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak iman dengan akhirat, dan dia ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang, tenteram dengan dunia tadi. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang tempatnya nanti di neraka dengan sebab apa yang mereka kerjakan sendiri. Ini orang-orang kafir. Dan orang-orang yang muslim tapi memiliki sifat-sifat yang seperti itu, maka diancam dengan ancaman yang sama. Maka orang semacam ini tujuannya adalah kelezatan dunia dan dunia, at-tamattu' fi dunia, hanya menikmati dunia, dunia dan dunia. Kondisi dia seperti hewan ternak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu mereka menikmati dunia, mereka makan, mereka minum, menikmati dunia sebagaimana hewan ternak makan dan minum. Dan neraka sebagai tempat kembalinya orang-orang kafir seperti ini. Ini kufar. Wal qismu tsani, dan jenis yang kedua kata beliau, man yuqirru bidarin ba'dal mauti lis-thawabi wal iqab. Seseorang yang mengimani adanya hari kebangkitan setelah mati untuk pahala dan hukuman. Mereka lah yang menisbahkan diri kepada Islam. Ini kaum muslimin ya. Kata beliau, wahum munqasimuna ila thalathati aqsam. Kaum muslimin terbagi menjadi tiga dalam perkara duniawi. Ghalibun li nafsih wa muqtasid wasafiqun bil khairati fi idznillah. Amma zalim lin nafs, adapun yang membalimi dirinya sendiri, humul aktsaruna minhum, ini kata beliau, itulah yang paling mayoritas dari kalangan kaum muslimin membalimi diri sendiri, yaitu orang-orang yang hanya memikirkan keindahan-keindahan dunia, memikirkan lezatnya dunia, dan mencari dunia bukan dengan cara yang syar'i, menggunakan dunia bukan dengan cara yang syar'i, sehingga dunia sebagai mayoritas atau cita-cita dia yang paling besar. Dia murka karena dunia, senang karena dunia, ridho karena dunia, enggak ridho karena dunia, mencintai orang karena dunia, membenci orang karena dunia. Mereka lah hum ahlul lahwi wal la'ibi wazinati wattafakhuri wattakathur. Mereka lah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang lalai, orang-orang yang suka main-main, orang-orang yang suka perhiasan, yang suka berbangga-bangga dengan dunia, yang suka berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Ini zalimun linnas. Wal muqtasid, adapun orang yang muqtasid minhum, ialah man akhadat dunia min wujuhihal mubaha wa adda wajibatiha wa amsakal nafsihi zawa'id alal wajib yatawassa'u fihi fitamattu' fi syahawati dunia. Yang kedua, yang muqtashid, yang pertengahan, yaitu kaum muslimin yang mengambil dunia dari sisi-sisi yang mubah, tidak haram. Mengambil dunia dari sisi-sisi yang mubah, lalu dia tunaikan yang wajib-wajib dalam urusan dunia, dan dia simpan selebihnya untuk kepentingan dia pribadi. Lalu dia gunakan untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan dunia dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang halal, yang dia tunaikan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak. Terkait dengan sedekah, yang wajib saja. Zakatul mal keluarkan, infak, sedekah sunnah, tidak. Memberikan nafkah keluarga, yang wajib saja, lebihnya tidak. Ini muktasib. Ini sangat bagus. Dia mencari harta dengan cara yang halal. Menggunakannya untuk perkara yang halal. Cuman sayangnya, dia hanya menunaikan yang wajib-wajib saja terkait dengan hartanya. Sayangnya, dia berluas-luas dengan kenikmatan dunia. Tapi sudah sangat bagus. Ada lagi yang ketiga, yang namanya sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dengan amal kebaikannya. Fahumul ladzina fahimul murata minad dunya wa amilu fi muqtada dzalik. Mereka yang ketiga inilah orang-orang yang sangat memahami betul maksud daripada dunia ini, dan mereka mengamalkan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka lah yang dijabarkan, disebutkan dalam kajian kita kali ini, yang mengumpulkan antara islahul dunia wa islahul din, dan menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip tadi di dalam mengarungi dunia. Dia gunakan dunia untuk perkara yang wajibnya, yang sunnahnya, untuk perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak lupa dia menikmati dunia dengan cara-cara yang syar'i. Mereka lah yang dikatakan sebagai sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba mengais kebaikan yang begitu banyak. Mereka lah orang yang dikatakan sebagai orang yang zuhud dalam urusan dunia. Walaupun hartanya melimpah, zuhud dalam urusan dunia. Dikatakan yang dia gunakan, yang halal saja. Yang dia cari, yang halal saja. Selebihnya, dia pergunakan untuk kepentingan agamanya, kepentingan akhiratnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka, di sini khonatin azakumullah, jangan sampai terjatuh dalam poin yang paling pertama, itu orang kafir. Jangan sampai juga menjadi muslim yang zalim linasih, itu ahlu dunia. Minimalnya muqtashid, pertengahan tadi. Akan lebih bagus ketika masuk dalam kerangka sabiqun bil khairah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga dengan bimbingan ilmu syar'i, dengan bimbingan agama, kita bisa mengarungi dunia dengan sebaik-baiknya, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Diharapkan tercapai untuk kita maslahat agama, maslahat ibadah, dan juga maslahat duniawiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin saya sampaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin.